فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد معاشر المسلمين جماعة صلاة الصبح رحمني ورحمكم الله Alhamdulillah, itulah intinya kita senantiasa menjatuhkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan kepada kita, sehingga pada kesempatan pagi ini dengan izin Allah dan taufiknya pula kita masih diberikan kemudahan untuk senantiasa menunaikan bakti kita dan kewajiban kita kepadanya. Harapan kita mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita, mengampuni dosa-dosa kita dan senantiasa memberikan keberkahan kepada kita dalam setiap sisi kehidupan kita. Amin ya mujibas sa'inin. Kemudian kita melanjutkan kembali, masuk kemarin sudah masuk pada ayat yang ke-72 dari surat Al-Baqarah. Dari apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan atau sifatkan kepada orang-orang Bani Israel yang hati mereka seperti batu, bahkan lebih keras dari daripada batu. Karena di antara batu ini ada yang masih mending, bisa pecah keluar dari celah-celahnya mata air, namun ada hati yang lebih keras dari itu. Nasallallahu alaihi wasallam. Maka ini jemaah menggunakan Allah Subhanahu wa taala, ini gambaran yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dari keadaan orang-orang Bani Israel yang tidak bermanfaat kepada mereka dari peringatan-peringatan atau dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Dari sini tentunya juga memberikan faedah kepada kita untuk senantiasa menjaga hati kita. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala قال ثم بين الله عز وجل أن الحجارة فيها خير بخلاف قلوب هؤلاء. Ini setelah Syekh Utsaimin menjelaskan kepada kita di antara ini bahwasanya ketika Allah menjelaskan bahwa hati mereka seperti batu, bahkan lebih keras daripada batu, karena di antara batu-batu ini ada yang yakni lebih mending, batu itu lebih mending daripada kerasnya hati mereka. Kemudian qala thumma bayyana Allah azza wa jalla anna al-hijara fiha khairun bi khilafi qulubi haula fa innahu la khaira fiha. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa batu itu lebih baik. Batu dengan apa yang ada padanya ini lebih baik dari hati-hati mereka ini. Maka hati mereka itu tidak ada kebaikannya. La khaira fiha. فقال تبارك وتعالى الله سبحانه وتعالى mengatakan wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhu al-anhar. Dan sesungguhnya di antara min ini tab'idiyah, maka sebagian dari batu ini ada yang memancar darinya sungai, memancar darinya sungai-sungai, yakni inna bi ba'dhi al-hijarah tatafajjaru minha al-anhar. Yani sebagian batu itu ada yang memancar, muncrat daripadanya sungai. Ay anharul ma'il lati yashrabun nas minha. Yani sungai-sungai air yang manusia minum daripadanya. Wa yasquna fiha zuru'ahum wa mawashihim. Yang juga dengan sungai ini mereka memberikan minum atau menyirami tanaman-tanaman mereka dan juga memberikan minum kepada binatang-binatang ternak mereka. Wa qauluhu ta'ala lama yatafajjar. Kata Syekh Utsaimin rahimahullahu ta'ala dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala lama yatafajjar. Ada yang memancar. Ma di sini adalah ism mausul fi mahalli nasb. Ma ini isim mausul, kata penyambung yang kedudukannya nasab sebagai ismu inna, isimnya inna, wa inna sebagai isimnya inna, wa inna ma gitu, seperti itu. Tapi ini didahulukan ini ya. tarkib atau susunan asalnya adalah wa inna ma. Jadi mak di sini ada mausul sebagai isimnya inna. Wallam li taukid, dan lam pada lama ini sebagai taukid untuk menguatkan. Ai lan ladzi yatafajjaru minhu al-anhar, yang memancar dari batu ini adalah air atau sungai-sungai ini, untuk menguatkan. Qaulu ta'ala wa inna minha lama yashaqqaqu fa yakhruju minhu al-ma'. Kemudian sifat yang kedua dari sifat batu ini, bahwa di antara batu ini juga ada yang pecah. Fa yakhruju minhu al-ma', maka keluar dari pecahan itu air. Wa yaduna al-awwal, dan ini tentunya selain dari yang pertama tadi. Al-awwal yatafajjar minha al-anhar, yang pertama, batu yang pertama ini memancar dan keluar daripadanya sungai. Amma hadhihi fa innaha tatashaqqaq, adapun yang kedua ini adalah pecah, ya. Pecah, wa yakhruju minha al-ma', dan ini yang banyak didapat, ya. Artinya banyak didapat untuk kemudian bahwa memancar dari celah-celah batu ini air. Yakhruju minha al-ma' kalladhi yakhruju fi ahjaril abar. Keluar daripadanya, dari batu, celah batu ini, air yang kalladhi yakhruju fi ahjaril abar, seperti yang terjadi pada batu-batu di mata air di sumur, ya. Di sumur pecah batunya, kemudian keluar air. Wa ma asbahaha, dan semisalnya. Qauluhu ta'ala wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Kemudian sifat yang ketiga dari sifat batu ini, bahwa di antara batu itu ada yang gelundung. Karena apa? Min khasyatillah, karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, law anzalna hadzal qur'an 'ala jabalin la ra'aitahu khashian mutasaddian min khasyatillah. Seandainya kami turunkan Al-Qur'an ini kepada gunung, pasti engkau akan melihatnya khashian mutasaddian, tunduk. Khashian ini khusyuk, yakni tunduk. Mutasaddian, ya. Ini min khasyatillah, karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tunduk dan bergetar goncang, ya. Karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sifat yang ketiga dari sifat batu ini, masih punya rasa khauf, ada rasa takut. Maka bandingkan dengan hati Bani Israil, atau hati manusia yang seperti itu, yang tidak punya rasa khauf. Wa lima qala lamma qala Musa alaihi salam, sebagaimana juga perkataan Nabi Musa alaihi salam, dia mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabbi arini anzur ilaik, ya Allah perlihatkan kepadaku, anzur ilaik, aku bisa melihat kepadamu. Bagaimana aku bisa melihat kepadamu? Ini Nabi Musa alaihi salam meminta kepada Allah agar bisa melihat wajahnya, tapi tidak kuat. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala lahu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepadanya, lan tarani, tidak bakalan engkau bisa melihatku. Yani di dunia, maksudnya di sini lan tarani, lan menunjukkan tidak mungkin, ya. Tidak mungkin engkau bisa melihatku. Walakin anzur ila jabal, namun lihatlah kepada gunung itu. Wa in istaqarra makanahu fasawfa tarani, maka jika gunung itu tetap ada di tempatnya, maka engkau bisa melihatku. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa, maka tatkala Allah Subhanahu wa ta'ala memperlihatkan dirinya kepada gunung, ja'alahu dakka, maka gunung itu pun hancur, pecah. Wa kharra Musa sa'iqa, dan Nabi Musa pun tertunduk dan pingsan. Kharra Musa, yakni terus jatuh. Ini kemudian pingsan. Ini jamaah menggunakan Allah Subhanahu wa ta'ala dari sifat batu, di antara sifat batu ini. Maka ini untuk menggiaskan pada hati kita juga, kalau sampai kalau yang namanya batu jamadat, ya, benda mati yang sekeras itu masih ada rasa khasyah, ya. rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga di hadis yang lain juga Rasul menjelaskan tentang Gunung Uhud. Gunung Uhud ini juga ketika Rasulullah beliau Gunung Uhud bersama sahabatnya, Rasul mengatakan hadza Uhud yuhibbuna wa nuhibbuh. Ini Gunung Uhud cinta kepada kita dan kita mencintainya. Ini hadis yang sahih. Ya. Kemudian juga juga di Gunung Uhud, juga satu riwayat lagi di Bukit Thawr. Tapi Thawrnya Madinah. Thawr ini ada dua, ada Thawr di Mekah, ada Thawr di Madinah. Kalau Thawr di Mekah adalah tempat persembunyiannya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mau hijrah. Tapi Thawr di Madinah, Bukit Thawr di Madinah adalah yang di belakang Gunung Uhud, merupakan batas tanah haram. Dan itu yang diriwayatkan dalam kitab Al-Fitan Imam Bukhari, dalam Sahih Bukhari itu merupakan nanti disitulah siapa Dajjal itu berkemah. Di akhir zaman disitulah Dajjal itu berkemah. Dan kemudian terjadi 3 kali goncangan di kota Madinah, kemudian yang kotor-kotor itu keluar dan ngumpul semua menjadi tentaranya di belakangnya Dajjal ini. Ini Thawr, bahkan batas kota Madinah. Ini aja ketika Rasulullah ada di atasnya, bergetar gunung itu. Bergetar gunung itu. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan di atas Gunung Uhud dan juga satu riwayat di Gunung Thawr, Rasulullah memerintahkan untuk tenang. Sesungguhnya di atasmu itu ada seorang Nabi, 2 orang syahid. Ada Siddiq dan 2 orang syahid. Ini Rasulullah, Abu Bakar, Umar dan Utsman. Ini sebelum terjadinya, jadi juga menunjukkan nubuwah Rasulullah SAW bahwa 2 orang yang syahid ini adalah Umar dan Utsman. Yang keduanya juga meninggal terbunuh. Umar dibunuh oleh Abu Lu'lu al-Majusi, kemudian Utsman di korbannya orang-orangnya Abdullah bin Sabah. Yahudi juga menjadi yang membuat muamarat ini. Ini sifat dari batu. Qala wa qawluhu ta'ala min khasyatillah. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala min khasyatillah. Ini min huna sababiyah. Min merupakan sababiyah, ini merupakan sebab. Kalau min yang pertama minha itu tab'idhiyah, menunjukkan sebagian dari batu itu. Kemudian min pada min khasyatillah adalah sababiyah. Ini kenapa kok batu itu gelundung terjun ini? Karena takutnya, karena sebab takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa khasyatullahi khaufuhum ma'al ilmi bi'azamatihi. Yani takutnya batu-batu ini kepada Allah Subhanahu wa taala karena tahu akan keagungan Allah Subhanahu wa taala ini. Wa qauluhu ta'ala wa ma Allahu bighafilin 'amma ta'malun. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala lalai dari apa yang kalian lakukan. Fanafa subhanahu wa taala an yakuna ghafilan amma ya'malun. Wa dzalika li kamali ilmihi wa ihatatihi tabaraka ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa taala menafikan atas dirinya bahwa Allah Subhanahu wa taala ghafil, Allah Subhanahu wa taala lalai dari apa yang mereka lakukan. Hal itu karena kesempurnaan ilmunya Allah Subhanahu wa taala dan Allah Subhanahu wa taala menyelimuti mereka. Yani artinya ihatah menyelimuti semua yang terjadi dan yang ada. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahuinya. Tidak ada yang bisa luput dari perhatian Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa luput dari penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ayat ini juga sebagai dalil kepada mereka orang-orang qadariyah juga yang menafikan adanya takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun. Kemudian fawaid daripada ayat ini, min fawaidil ayah lu'mu bani Israil alladziina ja'athum hadhihi an-ni'am wa ma dzalika fahum la yulayinu lilhaq bal qasat quduhum ala duhuri hadihin ni'am. Yang pertama dari faedah ayat ini adalah tercelanya Bani Israel. Tercelanya Bani Israel di mana telah datang kepada mereka kenikmatan-kenikmatan ini. Dan ini kenikmatan ini sudah dari awal disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari pembahasan ayat ini dari ayat udzkuru nikmatallahi alaikum ya. Ya Bani Israel, kuru nikmati allati an'amtu alaikum. Wahai Bani Israel, ingat akan kenikmatanku yang diberikan atas kalian. Ini kemudian satu persatu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kenikmatan-kenikmatan itu kepada mereka. Ini datang kepada mereka sekian banyak kenikmatan. Wa ma dzalika, namun demikian fahum lam yulayyinu lil haqq. Mereka tidak mau lunak dengan kebenaran. Tidak mau lembut dengan al-haq. Tetap saja keras. Bal qasat qulubuhum ala dhuhuri hadhihi an'am. Bahkan keras, semakin keras hati mereka ketika munculnya kenikmatan-kenikmatan ini. Ini tidak menjadikan mereka tunduk atau menjadikan mereka mensyukuri nikmat Allah. Ini tidak. Nasallallahu alaihi wasallam. Ini ibrah tentunya bagi kita ketika datang kenikmatan Allah Subhanahu wa taala ini. Selayaknya untuk kita semakin merunduk dan semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala yang kedua minha tashbihul ma'qul bil mahsus. Menserupakan ma'qul, sesuatu yang berakal, dengan mahsus yang bisa diraba. Yang dirasakan. Fi qawlihi ta'ala, dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fahiya kalhijalah. Fahiya kalhijalah, ini hati. Kalhijalah, hati ini adalah ma'qul. Yang bisa dimengerti. Kalhijalah, seperti batu yang bisa diraba, yang apa menserupakan yang abstrak ini dengan yang konkret. Dan seperti ini dalam Al-Qur'an banyak sekali darbul amsal, ini perumpamaan, berikan perumpamaan dalam Al-Qur'an sangat banyak sekali. Ini seperti juga perumpamaan orang-orang yang juga sama seperti Bani Israel ini, orang-orang yang tidak mengikuti petunjuk dan suka membuat kerusakan. Allah perumpamakan seperti muihin fa amazzabat fayadhabu jufa'a. Amazzabat, kata Allah, fayadhabu jufa'a, maka akan hilang sia-sia. Wa amma ma yanfa'un nas fayamkutsu fil ardh. Adapun yang bermanfaat bagi manusia ini akan tetap tinggal di muka bumi ini. Juga ketika Allah menjelaskan tentang masalah iman juga digambarkan seperti satu pohon yang baik. Alam tara kaifa daraballahu matalan kalimatan thayyibah kasyajaratin thayyibah. Tidak akan memperhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan kalimat thayyibah, ini syajaratul iman, pohon iman, kasyajaratin thayyibah, seperti pohon yang baik. Asluha thabit wa faruha fisamadan. Seperti ini adalah untuk takribul faham, untuk mendekatkan pemahaman. Ini untuk mendekatkan pemahaman. Ini supaya lebih jelas, lebih konkret. Sesuatu yang makul, yang bisa dirasakan, hanya sesuatu yang abstrak ini bisa apa namanya, bisa terlihat, bisa dengan konkret, bisa dipahami. Wal qalbu qaswatuhu amrun ma'qul. Dan hati, kerasnya hati adalah perkara yang ma'qul, bisa dipahami. Ngeyelnya, kita sering mendapat seperti itu, orang yang dikasih peringatan, dikasih apa, tetap ngeyel saja, keras. Satu yang juga kita pahami, tapi kita tidak bisa merabanya, tidak bisa melihatnya. In innahu laysal ma'na annal qalba alladhi huwal mudghah yaqsu. Karena maknanya bukan berarti hati yang itu merupakan mudghah, segumpal darah itu merupakan kemudian mengeras, itu tidak. Al-qalbu huwa. Bukaya hati ya, itu juga. Lakin al-murad yang dimaksudkan adalah annahu yaqsu qasbatan ma'nawiyatan bi'iradihi 'anil haqq. Yang dimaksudkan di sini adalah bahwa hati ini membatu, mengeras. Qaswatan ma'nawiyah, dengan kekerasan secara maknawi. Karena sebab bi'radiyanil haq, sebabnya adalah berpalingnya dari kebenaran, berpalingnya dari al-haq, wastikbarihi alaih, dan sombongnya dari kebenaran ini. Katakan sombong itu adalah batarul haq, karena sombong itu definisinya adalah batarul haq, menolak kepada kebenaran, wa ghamtun nas, dan mencela kepada manusia. Ini sudah dua-duanya ada pada Bani Israel. Menolak kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, juga mengejek kepada Nabi Musa alaihi salam. Ungkapan-ungkapannya adalah pelecehan, banyak merupakan pelecehan kepada seorang Nabi Allah Subhanahu wa taala, Nabi Allah Subhanahu wa taala wa alaihi salatu wassalam. Fa huwa amrun ma'nawiyyun syabahun bil amril hissi. Ini adalah perkara secara maknawi yang diserupakan dengan perkara yang hissi, yang bisa diraba. Wahada min balaghatil Qur'an, dan ini adalah merupakan balaghatul Qur'an, yakni bentuk sastra dari atau jelasnya dari Al-Qur'an. Tashbihul ma'qul bil mahsus hatta yatabayyan, ini menserupakan yang ma'qul, yang bisa dimengerti, dipahami, dipikirkan dengan sesuatu yang mahsus, yang bisa diraba atau diindra sehingga jelas. Ini tashbih ya. Ini yang jemaah menekan Allah Subhanahu wa taala, bentuk sastra dari Al-Qur'an Karim memang perlu dengan sastra ini. Ini sastra ini lepas dari ilmu bayan, dan ini tashbih ini adalah masuk dari bagian ilmu bayan. Kalau dalam sastra itu ada tiga, ilmu bayan, ilmu ma'ani, dan ilmu badi'. Nih, ilmu bayan, ilmu ma'ani, dan ilmu badi'. Dan tashbih ini masuk dalam ilmu bayan. Di antaranya rukunnya itu adalah ada musyabbah atau musyabbah bihi, kemudian ada wajhus syabah, dan ada adatut tashbih. Dan ini jelaskan dalam ayat ini penserupaan Allah Subhanahu wa taala, musyabbahnya dan musyabbah bihnya, batu dengan hati. Musyabbahnya adalah hati, musyabbah bihnya adalah batu. Wajhus syabahnya, sisi keserupaannya adalah qaswah, kerasnya ini. Sama-sama ngeyel dengan kerasnya ini. Kemudian ada tuh tashbihnya adalah kah. Sini kal hijam. Tambah alat untuk menyerupakannya adalah dengan kah. Ini tashbih. Ini jemaah menekan Allah Subhanahu wa taala, dan kalau kemudian dipahami sangat tinggi sekali dari dengan ini kemudian menjadi jelas. Qala, yang ketiganya, wa minha anna al-hijara aqsa syai yudrabu bihil mathal, dan batu ini adalah sesuatu yang paling keras untuk dijadikan sebagai perumpamaan. Ya umumnya ketika perumpamaan itu adalah batu, keras kepala ya, kepala batu ini dengan batu ini. Nah, sudah sesuatu yang dimaklumi. Meskipun mungkin ada yang keras dari itu, tapi ya, kemarin sudah disebutkan misalnya batu dengan besi, kerasnya besi dibakar bisa lunak. Tapi batu dibakar ya tambah kerasnya. Ini batu. Maka ini dijadikan perumpamaan. Namun ternyata juga batu ini masih lebih lunak dibandingkan hati. Batu masih lebih lunak ini karena masih bisa, masih ada rasa khusyuk, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala wa minha, dan di antara faedah ayat ini, bayanu qudratillahi Subhanahu wa taala, menjelaskan akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Haitsu ja'ala hadhihi al-hijara samma tatafajjaru minha al-anhar. Di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan batu-batuan yang keras ini bisa memancar daripadanya sungai-sungai. Waktu kana Musa alaihi salatu wasalam yadribu bi asahul hajar, dan nanti di masih di surat Al-Baqarah ini juga, kemudian di surat Al-A'raf diulang, diceritakan juga tentang kisah Nabi Musa alaihi salam ketika memukulkan tongkatnya ke batu. Fayambajas wa tafajjar uyunan bi qudratillah tabaraka ta'ala. Ini ketika orang-orang Bani Israel ini minta air, kemudian Nabi Musa memukulkan tongkatnya ke batu. Kemudian waktu itu pun juga apa namanya melunak, kemudian botol itu memancar daripadanya mata air. Bahkan ini tidak satu mata air, 12 mata air keluar daripadanya, 12 mata air. Ini diantara mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Ini batu bisa seperti itu. Maka ini jemaah menggunakan Allah Subhanahu wa taala tisana dzalik, ini menggiaskan pada itu adalah untuk kita introspeksi dengan hati kita sendiri ketika datang kepada kita kebenaran, datang kepada kita al-haq dari Al-Qur'an ataupun sunah-sunah Nabi alaihi salatu wasalam, ternyata kemudian masih ngeyel, maka tidak ubahnya adalah hati kita seperti itu. Nasallallahu alaihi wasallam afiyah. Ini barangkali yang kita bahas pada kesempatan ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Fa inna dzikra tanfa'u mu'minin. Wallahu a'lam. Subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.